بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب ملانسونكن kajian kita membaca salah satu dari karya Al-Allamah Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah pada risalah 200 soal jawab tentang akidah. Kita masuk kepada soal yang 114. Qala rahimahullahu ta'ala kaifa sifatul mauki minal kitab. Bagaimana sifat al-mauqif, tempat pemberhentian pada hari kiamat, bagaimana sifatnya dari al-kitab, di dalam al-kitab. Qala Allah Ta'ala al-jawab. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ibrahim ayat 42 dan seterusnya, jangan engkau sekali-kali menduga, menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla ghafilan, lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Jangan engkau sekali-kali menyangka bahwa Allah itu lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengakhirkan mereka, azab maksudnya, menangguhkan pemberian pelajaran kepada orang-orang zalim, liyaumin, untuk suatu hari, taskhasu fihil absar, yaitu terbelalak di saat itu al-absar, yaitu mata, penglihatan-penglihatan, muhti'in, dalam kondisi tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, muqni'i ru'usihim, mengangkat kepala-kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, dan tidak akan berkedip pandangan mereka, wa afidatuhum hawa, di saat itu hati-hati dada-dada mereka hawa, kosong. Disinilah Allah Azza wa Jalla akan memperhitungkan segala perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla tidak ghafil apa yang dilakukan oleh mereka. Namun Allah tangguhkan sampai kemudian hari yang kondisinya demikian. Mata di saat itu terbelalak. Kemudian mereka tergesa-gesa menuju panggilan. Kepala mereka terangkat. Mata mereka tidak berkedip. Dada mereka kosong untuk menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini kondisi mauqif. Mauqif barakallahu fikum pada hari kiamat kelak. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ruh malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak boleh berbicara kecuali yang direstui dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ucapannya itu adalah sawaba, benar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa andhirhum yaumal azifah, berikan peringatan kepada mereka, yaitu yaum al-azifah, hari yang sudah dekat. Idil qulubu ladal hanajiri kadhimin, di saat itu hati-hati berada di tenggorokan dalam kondisi kadhimin, ay bersedih. Maliz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang yang berbuat zalim satupun teman setia, dan tidak ada satupun pembelaan yang bisa diterima. Jadi tidak ada barakallahu fikum. Ini kondisi mauqif pada hari kiamat, bahwa orang-orang zalim akan datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa kezaliman dia. Tidak ada teman yang setia menemani, tidak ada pembelaan yang bisa diterima untuknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari di mauqif itu bagikan 500,000, 50,000 tahun satu hari. Ya, di mauqif barakallahu fikum akan disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salat wasalam setelahnya. Satu hari pada mauqif itu sama dengan kehidupan dunia 50,000 sana, yaitu 50,000 tahun barakallahu fikum di kehidupan dunia ini satu hari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan nafrugh, kami akan memberikan perhatian sepenuhnya, sanafrugh, bagi kalian wahai ats-tsaqalan, dua makhluk yang berat, yakni bangsa jin dan bangsa manusia. Barakallahu fikum, ini kondisi mauqif, bahwa satu hari di mauqif itu adalah bagaikan 50,000 sana, yaitu 50,000 tahun barakallahu fikum. Ya, berarti semua akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla Dan di saat itu sampai kemudian terjadi pengkisosan, yaitu pengambilan hukum kepada siapapun dulu yang di dunia bersinggungan dan belum barakallahu fikum dibayar. Nasallallahu salamat al-afiyah. Al-ayat wa ghairu zalik kathir. Dan selain itu dari ayat-ayat sangat banyak. Soal yang ke-115, kaifa sifatul mauqif minas sunnah? Sekarang bagaimana sifat mauqif, tempat pemberhentian itu pada hari kiamat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, fiha ahaditsu katsiratun. Minha an Ibn Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Hadith-hadith yang bercerita tentang sifat mauqif adalah sangat banyak. Di antaranya adalah hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari di mana manusia itu berdiri di hadapan rabbil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunai. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap mereka berdiri di hadapan Allah azza wa jalla, fi rashhihi, dengan peluh keringat, dengan peluh barakallahu fikum keringat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ansafi udhunai, sampai ke daun telinga. Ansaf yaitu tengah daun telinga, berarti yuljimu. Dalam riwayat yang lain, jadi arq yaitu keringat itu akan mengekang dia seperti orang tenggelam dengan keringatnya barakallahu fikum. Kenapa sampai demikian? Disebutkan dalam riwayat yang lain, min hauli yaumil qiyamah. Keringat itu keluar karena memang kengerian pada hari kiamat tersebut. Akan disebutkan dalam barakallahu fikum hadith yang keberikutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam lafaz Imamul Bukhari, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nas hatta yaghiba ahaduhum. Pada hari yang manusia itu berdiri di hadapan Rabb sampai kemudian salah seorang itu hilang, yaghib fi rashihi, dalam peluh keringatnya. Ila ansafi udhunai, sampai kemudian daun telinganya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, karena kengerian apa yang dihadapan manusia pada hari kiamat tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadith Al-Miqdad ibn Aswad, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, tadnu syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mailin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadith riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad, matahari mendekat pada hari kiamat dari makhluk Allah Azza wa Jalla, sehingga matahari itu berposisi di atas mereka seukuran satu mil. Satu mil. Berapa kilo ukuran satu mil? Satu koma berapa, Ustaz? Naam. 1,36 apa? Kilo barakallahu fikum. Jadi demikian ukuran daripada matahari mendekat. Yakunun nas ala qadri a'malihim. Setiap manusia itu berada pada kadar amal-amal mereka fil araqi, dalam peluh keringatnya. Faminhum mayyakun ila ka'bai. Di antara mereka ada yang sampai kedua mata kakinya. Wa minhum mayyakun ila haqwai. Wa minhum yaljimuhul araku iljama. Di antara mereka ada yang sampai kedua pinggangnya. Di antara mereka ada yang membelenggunya dengan benar-benar iljam. Ya, menutupi barakallahu fikum mulutnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, dikarenakan ngerinya hari kiamat tersebut. Sampai kemudian bercucuran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kata rasyah, itu adalah aliran air ketika menuangnya. Demikian mengalirnya peluh keringat barakallahu fikum, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya'rikun nasu yawmal qiyamah. Berkeringat manusia pada hari kiamat, hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a. Sampai kemudian mengalir ya di tanah, mengalir barakallahu fikum keringat mereka sampai 70 dhira'. 70 hasta. Ya, mengalirnya barakallahu fikum kemudian ke atas, ketebalannya tergantung dari amal. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, dalam riwayat Al-Imamul Hakim disebutkan sampai pusarnya, kemudian sampai barakallahu fikum ya mengekangnya rahimani wa rahimakumullah. Jadi tebal alirannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, 70 dhira'a, 70 hasta. Setelah itu ke arah atas, tadi disebutkan ada yang sampai dhira', ka'bain, kedua mata kakinya, kemudian sampai lututnya, kemudian sampai pusarnya, sampai kemudian daun telinganya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ. Mengekang mereka peluh keringat itu sampai kemudian telinga-telinga mereka. وَهَذِهِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهَا كَثِيرٌ. Dan ini terdapat di dalam Sahihain dan pada riwayat selainnya kathir, sangat banyak barakallahu fikum. Ini gambaran tentang bagaimana ngerinya kehidupan al-mauqif tersebut. Ketika dibangkitkan manusia dari alam kubur, kemudian yuhsyar ila mahsyarihim, lalu digiring menuju mahsyarnya, tempat perkumpulan, lalu kemudian berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu hari pada mauqif itu adalah senilai 50 ribu hari di kehidupan dunia ini. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kemudian soal yang ke-114. kaifa sifatul ardi wal hisab minal kitab. Bagaimana sifat al-ard? Al-ard itu adalah ditampilkan di hadapannya. Wal hisab yaitu diperhitungkan. Bagaimana sifatnya ini dari Al-Kitab? Berarti ini termasuk dari keimanan kita kepada hari akhir. Peristiwa-peristiwa barakallahu fikum ditiupkannya trompet, lalu kemudian barakallahu fikum dimatikan seluruh makhluk ini, lalu kemudian ditiupkan ke berikutnya untuk dihidupkan kembali, lalu setelah itu digiring, lalu kemudian bagaimana kondisi mereka di mauqif, lalu bagaimana Allah Azza wa Jalla melakukan arad. Arad itu adalah memperlihatkan dan menyodorkan kepada masing-masing manusia. Wal hisab dan penghisaban, bagaimana sifatnya dari Al-Kitab? Al-jawabu, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada saat itu, kalian akan ditampilkan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang akan sembunyi. Tidak ada. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini arad. Al-ayat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'uridhu ala rabbika soffa. Lalu kalian akan ditampilkan di hadapan Rabb kalian soffa bersof-sof. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kalian di kali pertama. Al-ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Pada hari kami menggiring setiap umat faujan berkelompok-kelompok, dari kelompok itu ada orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kemudian mereka yuza'un, dipisah-pisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta idza ja'u, maka di saat mereka itu telah datang, qala, Allah berfirman, akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Apakah kalian telah mendustakan ayat-ayatku dan kalian sama sekali tidak memiliki ilmu padanya? Ammadza kuntum ta'malun, atau apakah yang kalian perbuat? Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yamtiqun. Maka benar-benar terjadi, terwujud keputusan Allah atas mereka, disebabkan karena apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman, dan mereka tidak akan bisa berbicara. Mulut ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Semua organ akan menjadi saksi. Kulit-kulit barakallahu fikum juga ikut menyaksikan apa yang diperbuat barakallahu fikum. Jadi ini yaumul arad. ditampilkannya barakallahu fikum orang, juga ditampilkan amalan yang telah diperbuat. Wa qala ta'ala Allahu 'azza wa jalla berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar bergerombolan dari dalam kubur-kubur mereka. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Semuanya dibangkitkan. Lalu kemudian diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka telah perbuat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa saja yang telah melakukan kebaikan, dzarrah, seukuran dzarrah, dia lakukan kebaikan tersebut, yaitu ukuran yang paling kecil. Kalau biji-biji yang paling kecil, dzarrah dari kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Kalau sekarang kan ya, terkadang ada orang yang melakukan di tempat ini, di tempat itu, tidak ada yang tahu. Ya, sekecil apapun dari kebaikan yang diperbuat, dan dia melakukan kebaikan kepada siapapun dari makhluk Allah Azza wa Jalla, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Barakallahu fikum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian sebaliknya, siapapun yang melakukan sebesar dzarrah dari kejelekan, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Subhanallah. Ya tentu hal ini menimbulkan rasa berat pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah laisa tansab, bukankah Anda pernah lelah, pernah ini, pernah itu? Maka itu akan menjadi penghapus terhadap, tapi akan ditampilkan kejelekan-kejelekan itu. Kemudian Nabi Allah azza wa jalla akan memperlihatkan nanti pada hisabnya, pada penghisabannya, diperlihatkan kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan tersebut. Wa qala ta'ala Allahu 'azza wa jalla berfirman, fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabb engkau, kami benar-benar akan menanyai mereka semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka perbuat. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka perbuat. Kami akan benar-benar menanyai mereka, kata Allah Azza wa Jalla, tentang apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kemudian membangkitkan mereka, mendirikan mereka, dan mereka akan mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghayruha kathira, dan selainnya dari ayat-ayat banyak sekali. Barakallahu fikum. Jadi ini terkait dengan Yaumul Arad. Lalu bagaimana sifatnya yang demikian itu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Sekarang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi ahaditsu katsiratun. Yang berbicara tentang arad dan hisab, terdapat hadith-hadith yang banyak. Minha kauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manuqishal hisab nuqisha al hisabu udd, barang siapa yang dimunaqashah, munaqashah itu ya di apa namanya didialogi oleh Allah terkait dengan hartanya, terkait dengan umurnya, kemana, dari mana, udzib, itu sudah merasakan ketersiksaan. Semua yang terkait dengan hidup itu nukis, akan didialogi, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Aisyah ketika mendengar kok yang didialogi, yang ditanya semua hal itu ternyata uzib. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, alaysa yaqulu Allah ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, alaysa yaqulu Allah ta'ala. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, gampang? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalikal 'ardhu. Ayat ini berbicara tentang 'ard, yaitu ditampilkannya oleh Allah Azza wa Jalla amalan-amalannya. Ya, setelah ditampilkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman ini amalannya kebaikan, kejelekan. Ketika kepada kejelekan, orang yang beriman ini berada dalam ketakutan yang sangat. Lalu kemudian Allah, bukankah Anda telah melakukan demikian, demikian, demikian? Ya. Bala ya Rab, ya wahai Rab. Maka ternyata semua kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu menjadi penghapus terhadap kejelekan yang sudah diperlihatkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang beriman. Tapi kalau ada yang nukis, yang ditanya ini itu oleh Allah Azza wa Jalla, udzib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udzib. Disiksa dia. Kondisinya barakallahu fikum, tersiksa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi orang yang beriman ketika ditampilkan kejelekannya, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan penghapus terhadap kejelekannya itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau ternyata ada yang memang nukis, ditanya, bukan dulu Anda telah berbuat zalim kepada ini, kepada itu, ini perbuatan zalim Anda, barakallahu fikum, masih ada kaitannya dengan fulan, fulan, fulan, fulan, maka ini nukis. Ya, nukis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nukisal hisab udzib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil kafir yaumal qiyamati fayuqalu lahu. Didatangkan seorang kafir kelak pada hari kiamat, lalu dikatakan kepada orang kafir tersebut, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban kunta tabtadi bihi, jika Anda memiliki seluas bumi ini emas, akankah Anda mau menebusnya? Ia menebus ini di saat dihisab. Jikalau Anda memiliki seluas bumi emas, apakah Anda akan menebusnya? Ini masih dalam kondisi dihisab. Fayaqulu na'am. Dia mengatakan iya. Fayuqal, lalu dikatakan kepada si kafir ini, qad sa'altu ma huwa aisara min dhalik. Wa fi riwayatin faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. wa anta fi salbi Adam. Sungguh aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah dari itu. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, sungguh aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari ini di saat engkau berada di tulang sulbi Adam. Aku pernah meminta kepada engkau, Allah tusyrika bi, agar engkau jangan menyekutukanku. Fa abaita illa syirka. Tapi engkau enggan. Engkau menolak kecuali terus berada dalam kesyirikan. Ini masih dalam majlis al-hisab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manukis, ini bentuk nukisnya. Ya, siapapun yang diajak bicara, ditanyai, didialogi oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla, udzib, tersiksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada antara dia dan dirinya penerjemah. Tidak ada. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Dia coba menengok ke sebelah kanan. Tidak ada yang dia saksikan, lihat, kecuali apa yang telah berlalu dari karya-karyanya, dari amal-amalnya. Wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang disaksikan kecuali apa yang telah lewat dari perbuatannya. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia melihat ke arah depannya, fala yara illan nar tilqa wajhi. Dia tidak menyaksikan kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka. Lindungi, jaga, pelihara diri kalian walaupun dengan sesik. Ya, dengan barakallahu fikum, sepotong biji korma. Bisik tamrah dengan sepotong korma. Lakukan. Kalau ada orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan, barakallahu fikum, ya, jangan diperberat, jangan menyulitkan saudara yang meminta barakallahu fikum bantuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali takutlah kalian, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong korma. Kalau kalian tidak punya, walau bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik, yang enak didengar, yang menyirami barakallahu fikum batin rahimani wa rahimakumullah, dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat barakallahu fikum yang baik, ya, tetap siapapun dia, kalaupun mungkin penjahat kelas kakap, ya, preman, pokoknya semua kejahatan dikerjakan, tetap dia akan senang mendengar kalimat yang baik, padahal orangnya jahat. Ya, senang mendengar yang baik. Barakallahu fikum, kalimatit thayyibah. Bagaimana kalau asal orangnya adalah kebaikan, lalu kemudian terjatuh dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan? Barakallahu fikum. Tentu sangat-sangat senang kalau dia ditolong dan dibantu dengan kalimat-kalimat yang sejuk, yang enak, barakallahu fikum, didengar. Senakal-nakalnya anak kita sangat senang kalau dia mendengar dari abinya kalimat-kalimat yang menyirami dia. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita berupaya menjaga dan melindungi diri. Kalau kita mampu bersedekah walaupun dengan sepotong korma. Kalau kita tidak menjumpai karena memang kita mungkin orang yang paling butuh, ya bi kalimatin thayyibah. Dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang baik, barakallahu fikum, lakukan penjagaan, pemeliharaan diri dari api neraka. Kalau itu yang kita punyai, tidak ada untuk kita bersedekah, tidak ada untuk kita berinfak juga tidak ada, maka bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadnu ahadukum, yakni al-mu'minin, min rabbihi hatta yadha'a kanafahu alaihi. Seseorang dari kalian mukminin, yadnu, mendekat, ai dipanggil oleh Ar-Rabb, sampai kemudian saking dekatnya Rab dengan dirinya, kalau kafir kan di hadapan khalaik, di hadapan seluruh makhluk dipermalukan, aid dinampakkan terang-terangan. Tapi orang yang beriman, Allah panggil dalam ketersembunyian, barakallahu fikum. Yadnu min rabbi hatta yadu'a kanafahu alai. Karena saking dekatnya, barakallahu fikum, ya, lengannya samping janibah itu dekat sekali. Kata makna dari kanafahu yadau kanafahu alai. Fayaqul, Allah mengatakan, amilta kaza wa kaza, bukankah anda sudah melakukan demikian-demikian? Fayaqulu na'am, dia mengatakan iya. Wa yaqul, amilta kaza wa kaza, anda juga sudah melakukan demikian-demikian? Fayaqulu na'am. Fayuqarriruhu thumma yaqul. Lalu kemudian Allah, dia mengakui, ya, mengokohkan kalau memang dia benar-benar telah melakukan. Kemudian Allah mengatakan, inni satartu alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Sungguh, dulu di dunia aku telah menutupinya. Satartu alaika fid dunya. Aku telah menutupinya di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Dan pada hari ini, aku akan mengampuninya. Kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ini barakallahu fikum, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di kehidupan dunia ini diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian yaumul arad wal hisab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mempertahankan keimanan ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka kita harus bersyukur di saat Allah Azza wa Jalla memilihkan teman hidup kita adalah orang-orang baik. Mulai dari istri kita, mulai dari suami kita, barakallahu fikum, yang mungkin dulu kita asalnya ya sebagaimana orang awam, di perjalanan Allah Azza wa Jalla titipkan hidayah dan taufiknya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian teman di dalam bermasyarakat adalah orang-orang yang baik, rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat untuk menjaga keistiqomahan. Nikmat untuk menjaga sekali lagi keistiqomahan dalam keimanan. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kita kesabaran untuk melaju mengejar para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, ilman wa amalan. Kalau kita tidak mampu mengejar mereka, baik dari sisi ilmu dan amal, kita telah berupaya, kita wujudkan usaha-usaha sampai kemudian batas terakhir. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki, Allah melipat gandakan nilai di sisinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.